Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Pembagian tarikat bersama wasiat. An-nau' tsani. Apabila wasiat itu dengan bagian tertentu yang ditetapkan tsuluts atau rubu'. Naam. Dan kita mempelajari metode yang kedua ya. Al-mithalul awwal lil-inqisam sudah selesai. Sekarang al-mithalul tsani. Al-tsani lil-muwafaqah juga sudah. Ya. Hah? Sekarang mubayanah. Mubayanah, na'am. Al-mithalul tsalitsu lil-mubayanah. Tinggal satu. Na'am. An yusiya bir-rubu'i ثم يموت عن بنت وعم. نعم من يقرأ؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى المثال الثالث للمباينة أن يوصي بالربع Thumma yamutu an bintin wa ammin. Thumma yamuta an bintin wa ammin. Baik. Dia mewasiatkan seperempat. Kemudian dia wafat meninggalkan bint dan am. Baik. Bint dan am. Ikra. Famas'alatul wasiyati min arut. Masalatul wasiyati min arba'ah. Nah, jadi kita buat dulu masalah wasiyah, yaitu empat. Ya, kenapa empat? Karena wasiatnya rubu'. Seperempat berarti masalahnya empat. Lil musalahu wahid wa yabqa thalatha. Nah, untuk yang dapat wasiat satu, karena seperempat dari empat masalah satu. Wabukul thalatha tersisa tiga. Nah, tiga harta, tiga bagian dari empat masalah wasiat ini tiga yang tersisa ya. Harta ini yang mau dibagikan ke warotha. Tayyip, kita buatkan masalah warotha tersendiri. Masalatul warothati. Masalatul warothati min athnaini lil bintin. Al-binti. Tayyib. Masalah warathah dua. Kenapa dua? Karena bint dan am. Bint dapat berapa? Nisf. Nah, nisf berarti seperdua. Berarti masalahnya dua. Lil-bint. Lil-binti nisfu wahid. Nah. Untuk bint setengah satu, seperdua dari dua satu, wal baqi lil am sisanya untuk al am bit ta'sib, ya ta'sib bin nafs, yaitu satu. Nah, jadi sisa masalah wasiyah adalah berapa tadi sisanya? Tiga. Itu yang mau dibagikan ke warothah. Sementara masalah warothahnya berapa? Dua. Masing-masing satu. Bin satu, am satu. Berarti kan tidak layang qasim. Tidak bisa terbagi habis. Tidak juga terjadi muwafaqah. La tuwafiquhu aidan. Berarti tubayin. Naam. Perseberangan angkanya. Naam. Wahia tubayinu. Tayyib. Iqra wahiyatubayinul baqi ba'dal wasiyati. Wahiyatubayinul baqiyah mansub. Wahiyatubayinul baqiyah ba'dal wasiyati. Tayyib. Jadi masalah masalah warotha ini, hiya ini, hiya, domir ini kembali ke masalah tuluah warotha yang terdekat penyebutannya ini. Tubayinul baqiyah ba'dal wasiyah, ya, menyelisihi angka yang tersisa dari al wasiyah, perseberangan. Naam. Perhatikan begini ya, munculnya begini. Iya. Antum sudah bisa. Antum sudah bisa kan? Antum aja. Nah, di kertas masing-masing. Berarti 3 dengan 2. Ya. Yang sudah menajarkan berarti kita silang saja. Al-Baqi 3 di wasiyah itu dinaikkan di atas masalah warathah. Kemudian masalah warathah 2 naikkan di atas masalah wasiyah. Kemudian semuanya dikalisikan ke bawah. Nah, berarti fadribha ikra. Fadribha fi mas'alatil wasiyati arba'atan tablughu thamaniyah. Tayyib. Kalikan pada masalah wasiyah arba'ah mencapai 8. Tayyib. Fadribha fi mas'alatil wasiyati arba'atun, ini hiya arba'ah, arba'atun tablughu thamaniyah. Tayyib. Atau arba'atin tablughu thamaniyah. 8. Betul kan? Tuh. Sudah dinaikkan ke situ 2. 2 dikali dengan masalah wasiyah 4 ya. 2 kali 4 adalah 8. Wa minhu tasih. Tasihhu. Berarti ya masalah ini benar dengan berapa? Adalah 8. Lil musalahu wahid madrubun fi mas'alatil warathati 2 bi 2. Tayyib. Nah ini menunjukkan kepada kita ini kalimatnya Syekh di sini, lil musalahu wahidun madrubun fi mas'alatil warathati 2. Berarti di atas itu fadribha fi mas'alatil wasiyati arba'atin. Ya. Tablughu 8 wa minhu tasih. Lil musalahu wahidun madrubun fi mas'alatil warathati 2 bi 2. Hasilnya 2. Jadi 1 kali 2 berapa? 2. Lil musalahu, lihat di kolomnya itu. Al musalahu tadi berapa? 1/4 dari 4 sah. 1. 1 dikalikan ke atas, yang diletakkan di atasnya itu apa? Angka 2. Berarti hasilnya 2. Berarti al musalahu letakkan di kolom terakhir, yang masalah terakhir tadi berapa? Adalah 8. Al-musalahu di sana dapat 2. Tamam. Walil binti wahidun madrubun fil fadli ba'da al-wasiyati 3 bi 3. Kemudian untuk bint, 1 dikali dengan al-fadl ba'da al-wasiyah, sisa wasiat tadi. Tadi kan sudah diletakkan angka 3 ya. Tinggal dikalikan ke bawah. Untuk bint 3 kali sa 1 3. Letakkan di kolom terakhir 3. Nah, kemudian walil ammi kadhalik. Al-ammi kadhalik juga. Al-am 1 juga dikalikan sah, dikalikan 3. Iya. 1 kali 3 juga. Nah. Berarti 3 diletakkan di kolom terakhir. Jadi di kolom terakhir ya, tashihul masalah terakhir, hasil akhirnya berapa? Masalahnya adalah 8. Al-musalahu tadi berapa? 2. Kemudian bint 3. Al-am 3. Ah, berarti coba ditotal kembali, 2 3 3, 2 tambah 3 5 tambah 3 8. Sudah benar. Nah, berarti harta dibagi 8, berikan kepada al-musalahu 2, berikan kepada al-bins 3, berikan kepada al-amti 3. Jelas? Antum ingat kembali, ini persis sama dengan rot kan? Persis sama dengan pembagian rot apabila ada masalah zaujiyah. Masalah zaujiyah itu seperti masalah wasiyah. Kemudian waratsah yang lainnya. Nah, seperti masalah terwaratsah pada wasiat. Baik. Selesai. Nah, bahkan di sini dikatakan wa thamma tariqun tsalits. Di sana ada metode yang ketiga. Ya, kita lewatkan saja. Nah, ini satu ini saja yang kita geluti, yang sama dengan pembagian masalah ar-rab. Kemudian al-qismu tsalitsu, yang terakhir. Al-qismu tsalitsu al-jam'u bainal wasiyati bin nasibi wal juz'i wa liqillati wuqu'ihi nuhilu wa liqillati wuqu'ihi nuhilu bihi al-qari'a ala kutubil fiqhi wallahu a'lam. Baik. Ini yang ketiga, yaitu mengkombinasikan antara wasiat dengan nasib dan juz, dan karena kurangnya ya sedikitnya ya kejadian seperti ini, nuhilu bil qari'a ala kutubil fiqh, maka kata Syekh kami ihalah, yakni kami arahkan pembaca ya untuk permasalahan ini ke kitab-kitab fikih. Nah. Baik. Nah, selesai ya. Selesai apa yang bisa kita pelajari dari pembahasan ini. Selanjutnya kita masuk ke mirathul hamli, warisan kandungan. Yang masih dalam warisan anak yang masih dalam kandungan, belum lahir. Nah, bagaimana cara pembagian warisan? Qala rahimahullah, mirathul hamli idza mata an warathatin fihim hamlun fa in sya'u ta'jil al-qismati hatta yudha' al-hamlu fala ba'sa li'annal haqqo lahum wa in talabu aw ba'dhum al-qismata qabla al-wad'i falahum dhalik حين إذن يجب العمل بالأحواط في إرث الحمل وفي إرث من معه. Baik. Syekh menjelaskan apabila ada mayit, ada yang meninggal, meninggalkan ahli waris, fihim, yani di antara warasah itu, fihim di antara mereka hamlun, ada yang masih dalam kandungan, belum lahir. Ya, berarti kan belum diketahui apakah isi kandungan itu satu orang atau isi kandungan itu dua, apakah dua-duanya laki-laki atau dua-duanya wanita kalau kembar, atau ke satu lagi satunya. Al-muhim. Baik. Nah, Syekh mengatakan fa in sya'u ta'jil al-qismati, apabila mereka menghendaki pembagian warisan ditunda, hatta yudha'al hamlu, sampai ya bayi yang dikandung, janin yang dikandung itu lahir, fala ba'sa, maka tidak mengapa, li'annal haqqo lahum, karena hak warisan itu milik mereka jika mereka menunda untuk menerimanya, pembagiannya sampai janin yang dikandung itu lahir, boleh, karena memang haknya mereka. Nah, ya, wa in talabu, apabila mereka menuntut, au ba'duhum, atau sebagian warothah menuntut, bukan semuanya menuntut, tapi sebagian sudah menuntut, al-qismatah, pembagian, dibagi aja sekarang, jangan nunggu lahir. Ada sebagian yang menuntut, ya, dibagi qoblal wad'i, sebelum kelahiran, falahum dhalik, maka mereka juga berhak untuk itu. Berarti bagaimana cara pembagiannya? Wahina idzin, maka ketika itu yajibul amalu bil ahwati, wajib beramal dengan yang paling hati-hati, yang paling hati-hati fi irsil hamli, dalam pembagian warisan yang dikandung anak yang dikandung itu, wa fi irsi man ma'hu, dan pada pembagian warisan ahli waris yang bersama kandungan tersebut. Tayyib. Iqra, ini caranya. Wa in talabu kulluhum aw ba'dhum. Tayyib. Sama saja maknanya. Nah, wa in talabu qaul jama'ah, ini berarti mereka semua, aw ba'dhum, sebagian mereka. Nah. Artinya meskipun tanpa kalimat kulluhum sudah dipaham. Nah. Fa amma irthul hamli. Fa amma irthul hamli fala yakhlu min halain. Tayyib. Adapun warisan al-haml, maka tidak lepas dari dua keadaan. Ya. Jadi sistemnya itu dipilih yang lebih hati-hati, ya. Yang paling hati-hati untuk jatah warisan hamal dan yang bersamanya. Nah, untuk jatah warisan al-haml, maka tidak lepas dari dua keadaan. Kita ambil dulu keadaan pertama. Ihdahuma. Ihdahuma ay yakhtalifa bidh-dhukurati wal unuthati kal auladi fayuqafu lil hamli al-aktsaru min irthi dhakaraini aw unthayaini. Baik. Yang pertama, an yakhtalifa bidzukurati wal unuthati kal auladi. Ini yang keadaan yang pertama. Ya. Anak-anak yang dalam kandungan itu berbeda jatah warisannya antara laki-laki dan wanita. Berbeda, an yakhtalifa al-irth, yani jatah warisannya berbeda bidzukurati wal unutha, dengan sebab jenis lelaki, jenis wanita. Jadi beda jatah yang laki-laki dan wanita. Kal aulad. Al aulad yang dimaksud anak-anak di sini, al aulad, aulad asyqa. Kal aulad seperti anak-anak. Yang jelas selain aulad al um. Nah, selain aulad al um, kan al halat tsaniyah nanti akan datang. Itu tidak berbeda aulad al-um. Nah, aulad al-um itu kan tidak beda, kan? Karena mereka jika saat auladul um itu maksudnya anak-anak ibu, yakni saudara seibu. Nah, akhun ukhtun kan sama-sama sudus. Kalau lebih dari satu maka syuraka'u fi tsuluts. Nah, yang berbeda itu selain aulad al-um. Beda antara jata laki-laki dan wanita. Nah, nanti akan tampak pada contoh. Nah, fayuqafa lil hamli. Ya, fayuqafa lil hamli al-aktharu. Maka disimpankan jata untuk kandungan itu al-akthar, jatah yang terbesar. Min irthin, ya. Min irthi dhakaraini. Al-aktharu min irthi dhakaraini unthayain. Disimpankan jatah yang terbesar dari warisan dua anak laki-laki atau dua anak wanita. Naam. Coba. Adabitu dhalik. Adabitu dhalik annahu ma tastaghraqatil furudu aqalla min ath-thuluth fa irthu dhaka. Coba diulang. Adabitu dhalik annahu ma adabitu dhalik annahu mata istaghraqatil furudu aqalla min ath-thuluth fa irthu dhakaraini aktharu. Iqra. Wa in wa in istaghraqat aktsara min ats-tsuluts fa irthu adh-dhakara fa irthu al-unthayaini aktsaru wa in kanatil furudu bi qadri ats-tsuluthi istawa lahu mirathu adh-dhakaraini wal unthayaini. Nah, dhabit dzalik, ya, ini kaidahnya ya. Nah, yaitu mata staghraqatil furudu aqalla min ats-tsuluts. Jadi perhatikan kapan ya ahlul fard al-furud, ahlul fard menghabiskan ya, menghabiskan harta warisan itu aqalla min ats-tsuluts, kurang dari ats-tsuluts. Jadi hanya mengambil kurang dari thuluth, sepertiga dari seluruh harta warisan, maka fa'irthu dhakaraini aktharu, maka warisan dua anak laki-laki dari hamal itu, andaikan lahir dua anak laki-laki, maka itu yang lebih besar. Fa'irthu dhakaraini aktharu. Wa in istaghraqat aktharu min ats-tsuluth, apabila al-furud ya, ahli waris yang ada sudah mengambil harta warisan lebih dari thuluth, lebih dari sepertiga harta, fa irthul unthayaini aktsaru, maka warisan dua ya, dua anak laki-laki yang lahir itu aktsar. Nah, tayyib, itu lebih besar. Wa in kanatil furud bi qadri tsuluth, apabila al-furud persis sepertiga dari harta yang diambil, istawa lahu mirathu dzakarain unthayain, maka sama ya untuknya mirath dua laki-laki dan dua wanita. Na'am. Wa hadha ad-dhabitu fi ma idza kana al-hamlu yarithu ma'al unuthati bil fardhi. Nah, kaidah ini apabila al-hamal ya, janin mewarisi bersama al-unutha bil-fard. Nah, yarithu ma'al unuthati bil-fard. Naam. Wa amma idza kana, amma idza kana yarithu bit-ta'sibi fa inna irtha dzakaraini aktsaru bi kulli halin aw yastawiyan. Adapun apabila mewarisi secara ta'sib ya, fa inna irtha dzakaraini aktsaru, maka warisan dua laki-laki aktsar bi kulli halin aw yastawiyan, atau sama. Nah, mari kita lihat contohnya biar lebih jelas. Kita akan diperdalam lagi. Nah. Falau mata an ummin hamilun min abihi wa ammin. Tayyib. Apabila dia meninggal, meninggalkan hamil ya, min abih. Coba tulis mayyit, meninggalkan ini hamil, ibu hamil dari ayahnya. Berarti itu apanya kalau lahir? Statusnya kalau lahir anak itu apanya mayit? Saudara? Saudara apa? Sekandung. Karena itu ibunya dan yang dikandung itu adalah anak dari ayahnya. Nah, tampaknya sekandung. Iya. Nah, kalau hamil min ghairi abi, kalau abinya sudah meninggal duluan terus menikah sama yang lain, kan berarti saudara seibu. Ini kan dari abinya sendiri, berarti sekandung. Nah. Tayyib. Saudara, perhatikan sebelum lanjut. Warisan saudara, sekandung atau sebapak, apakah sama antara laki-laki dan wanita? Kalau saudara laki-laki, akhun. Kalau saudara wanita, ukhtun. Sebapak atau sekandung, apakah sama saudara laki-laki dan saudara wanita warisannya? Jawabannya beda, ya kan? Iya. Nah. Jadi itu jadi jelas yang dimaksud saya di atas itu, itu lihat di atas, an yakhtalifa bidzukurati wal unuthati kal auladi, maksudnya aulad asyqa atau aulad li ab. Dan keadaan yang kedua yang akan kita pelajari nanti, warisan laki-laki dan wanita sama, yaitu auladil um. Auladil um kan sama kan antara akhli um dan ukhtli li um, itu nanti. Nah, ini yang beda ini. Akhun li ab, ukhtun li ab beda, akh syaqiq, ukhtun li syaqiqah beda. Nah, pada contoh ini, contoh pertama ini. Nah, wa am. Ahli waris kedua adalah am. Coba falil ummi, falil ummi sudusu wa yuqafu lil hamli irtu dhakaraini li'anna al-furudha lam tastaghriqi thulutha. Tayyib. Jadi ahli warisnya yang hamil min abi, ada hamal. Tayyib. Dan am lil kam as-sudus. Ya. Yeah. Kenapa sudus? Kenapa bukan sulus? Hah? Karena ada anak yang dikandung. Ya kan? Ada far'un waris. Nah. Jelas? Baik. Sudus. Nah. Adapun berarti sudus, lihat kaidahnya. Mata staghraqatil furudu aqalla min ats-tsulutsi, lihat kaidahnya di atas, apabila al-furud, ya al-furud, nah, mengambil kurang dari thuluth, maka yang disimpankan untuk janin yang ada, hamal yang ada adalah irthu adzakaraini, karena itu akthar, warisan dua zakar karena itu yang lebih besar. Berarti wayuqafu lil hamli irthu dzakarain, disimpankan untuk al-hamal warisan dua zakar. Lianna al-furud, karena al-furud lam tastaghriq ats-tsuluts. Kalau kita simpankan, jadi diandaikan janinnya itu yang ada di dalam situ dua laki-laki, kalau lahir nanti berarti kembar dua, berarti ahli warisnya berapa? Akhwan syaqiqan, iya kan? Akhwan syaqiqan. Naam. Akhwan syaqiqan mewarisi secara apa? Ta'asib bin nafs. Iya. Berarti sisa sudus dia yang mengambil semuanya. Berarti al-am dapat apa tidak? Tidak. Karena tertutupi oleh akhawan syaqi kawana. Nah. Padahal ada kemungkinan bukan akhawan syaqi kawan, iya kan? Boleh jadi akhun syakik. Akhun syakik tetap sama. Am tetap tertutupi. Kalau kemudian kemungkinannya ternyata lahir ukht lain. Ya, karena ukht syakikah hanya dapat berapa? Nisf. Kemudian masih ada sisa untuk am. Nah, itu nanti diatur ulang nanti kalau ternyata telah lahir apa yang apa realitasnya diatur ulang. Nah, ini repotnya kalau dibagi duluan di sini. Tapi ini kan sekarang metodenya diambil yang paling hati-hati. Nah, yang paling hati-hati. Baik. Walau kana ma'hum. walau kana ma'ahum zaujatun falaha ar-rub'u walil ummi sudusu wa yuqafu lil hamli irthu unthayaini lana al-furudha zadat 'ala thuluth. Apabila bersama mereka zaujah, berarti mata an ummin hamilin min abihi wa zaujah wa am. Mayit ini meninggalkan ibunya yang mengandung saudaranya, ya, saudara sekandungnya kan tadi hamil dari ayahnya juga. Kemudian ada zaujahnya dia, kemudian pamannya. Falaha yakni li zaujah kam rubu'. Kenapa rubu', kenapa bukan thumun? Karena tidak ada far'un waris. Yani mayit ini tidak meninggalkan anak, kan? Ya. Naam. Yani tidak ada anak dari zaujahnya ini. Baik. Jadi rubu'. Yani maksimal rubu'. Kemudian walil ummi sudus. Ya. Naam. Rubuk tambah sudus berapa jadinya? Coba, seperempat tambah seperenam. Berapa penyebut yang bisa menggabungkan keduanya? Terbagi habis atas keduanya. Hah? 12. Seperempat. Nah, ini 12 bagi 4, 3 berarti seperempat itu 3 per 12. Yang seperenam 2 per 12. 3 per 12 tambah 2 per 12 jadinya 5 per 12. Nah, ya, 5 per 12 kalau kita urai lagi menjadi 4 per 12 dan 1 per 12, ya kan? 4 per 12 kalau dikecilkan dibagi 4, 4 bagi 4 1, 12 bagi 4 3, berarti hasilnya 1/3 lebih 5 per berapa, sepertiga lebih 1/12. Berarti al-furud melebihi sepertiga. Kelebihannya berapa tadi? 1/12. Berarti kaidah yang berlaku di atas, wa in istaghraqat aktsara min ats-tsuluts. Ah. Apabila furud, ya, meliputi lebih dari sepertiga yang dia dapatkan, fa irthul unthayain aktsar. Maka warisan unsayain, dua janin yang dianggap dua janin itu keduanya wanita adalah lebih besar. Nah, maka disimpangkan untuk al-hamal irthu unsayain. Irth unsayain li'anna al-furud zadat ala thuluth. Nah, irth unsayain apa? Seperti itu. Unsayain berarti kan ukhtain. Ukhtan syaqiqatan. Iya. Iya kan? Baik, berapa itu jatahnya? Tsulutsan, 2/3. Nah. Berarti masalahnya berapa? Coba dihitung. Kalau di atas itu kan langsung selesai, masalahnya 1/6 di atas, ya. Iya kan? Karena al-baqi untuk dzakarain. Kalau ini beda. Coba dihitung. Berarti rubu' untuk zaujah. Zaujah rubu', sudus. Kemudian unthayain itu ukhtan syaqiqatan berapa? Thuluthan, 2/3. Berarti masalahnya berapa? Berapa? Masalahnya 12. Berapa untuk zaujah? Seperempat dari 12, 3. Tayyib. Kemudian sudus seperenam dari 12, 2. Kemudian untuk ukhtan syaqiqatan, itu yakni unsayan maksudnya seandainya lahirnya itu nanti, 2/3 dari 12, 12 bagi 3, 4 kali 2, 8. Iya. Berarti totalnya berapa? Tadi untuk zaujah berapa tadi? 3, 2, 5. 5 tambah 8. 3, 13. Berarti tidak ada untuk am. Habis. Bahkan terjadi apa? Terjadi aul. Kalau naksrot jadinya. Terjadi aul. Masalahnya membengkak jadi 13. Baik. Nah, kalau ternyata beda yang lahir nanti ya, berarti kan di diatur lagi. Nah, agak repot. Baik. Masalahnya mendesak mau dibagi sekarang. Nah. Berikutnya, contoh berikutnya, satu lagi coba. Walau mata an akhawain li'um. Walau mata an akhawain li'um zaujatin. Wazawjati abin. Wazawjati abi. Wazawjati abin hamil minhu. Falil akhwaini thuluthu wal baqi lil hamli. Wahuna istawi mirathuhu bid dhukurati wal unwathati. Lain al furuda biqadri thuluthi. Baik. Apabila mati meninggalkan akhwain li ya auladul ini akhwain li wa zaujah abin hamilin min, istri bapak yang hamil dari bapaknya, berarti bukan ibunya dia ya, ibu apa itu? Hah? Kalau orang Indonesia bilangnya ibu butir ya. Nah, istri bapaknya lah begitu. Jadi yang kandung, yang dikandung istri bapaknya ini saudara apanya dia? Saudara seayah, iya kan? Beda ibu. Iya kan? Saudara seayah. Nah. Berarti ini ada saudara, dua saudara seibu, ada istri bapak. Ya. Istri bapak dapat warisan enggak? Enggak ya. Iya kan? Bukan istrinya dia, istri bapaknya. Nah. Yang dapat warisan apanya? Ini zaujah abin, istri bapaknya kan, bukan istrinya mayit kan? Nah, itu enggak dapat warisan kan? Nah, yang dapat warisan kandungannya itu, karena itu saudara seayahnya. Sebapaknya dia. Ya kan? Falil akhawain li'um al-thuluth. Kenapa thuluth? Fahum syuraka'u fi thuluth. Nah. Mereka berserikat pada al-thuluth. Karena lebih dari satu. Nah. wal baqi yang tersisa lil hamli untuk al haml. Di sini jelaskan wa huna yastawi mirathuhu, di sini sama warisannya bidzukurati wal unutha, yakni sama di sini warisannya al haml, jatah warisannya al haml, kandungan itu ya, baik laki-laki maupun wanita sama saja. Li'anna al-furud biqadri ath-thuluth, karena furud yang telah diambil oleh yang telah diambil itu biqadri ath-thuluth. Jadi kaidah yang disebutkan di atas itu, wa in kana al-furud biqadri ath-thuluth istawa lahu mirathu dzakaraini wal unthayain. Nah, tersisa berapa itu? Karena thuluth al-furud sudah mengambil ath-thuluth, yaitu akhwan li'um sudah mengambil ath-thuluth. Tersisa berapa dari harta? Dua thuluthan, dua per tiga. Kita lihat, andaikan saudara seayahnya itu dua-duanya laki-laki, ya, atau satu laki-laki, berarti yang tersisa dua per tiga diambil secara ta'sib semuanya, ya kan? Andaikan saudara seayahnya itu yang lahir adalah dua wanita, berarti ukhtan li'ab, ukhtan li'ab jatahnya berapa? Dua per tiga. Sama kan? Ya. Tapi seandainya ukhtun li'ab satu orang dapat berapa? Nis. Iya, anes. Berarti kalau andaikan nes setengah, berarti masih ada harta yang tersisa. Berarti terjadi apa? Terjadi rod, iya kan? Nah, tapi yang terbesar yang mungkin yaitu zakaron atau unthayan, jelas sah, sama-sama dua per tiga, baik zakaron bitta'sib atau unthayan, yaitu thuluthan karena ukhtan li'ab. Nah, ini dulu ya. Kita lanjutkan besok insyaallah. Nah, tafadhal, subhanallah, alhamdulillah, assalamualaikum.